Pas salihan, kau mencintai, Suaminya marah kepada wanita, maka maka selain laknat malaikat akan diberikan kepada wanita seperti ini, sholat wanita ini pun tidak akan diterima oleh Allah sekalipun. Oleh karena itu, fungsi kedua dari seorang suami selain pemimpin adalah tadi. Yang pertama mawaris, wanita laki-laki pemimpin, suami pemimpin bagi istri. Ia memiliki apa? Wewenang untuk mengambil, wewenang untuk memutuskan. Jangan tepat istri yang lebih dominan dibanding suami. Kalau istri ternyata yang lebih berkuasa di dalam kehidupan rumah tangga dibanding suami, maka sudah keluarlah dia dari aturan Allah masuk dalam ayat ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih menyatakan, lain ketika kaumun walau amrohum jumroh, tidak akan bahagia satu kali yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang didominasi oleh istri, dikuasai oleh istri, dipimpin, diatur seluruhnya oleh istri, suaminya tunduk dan taat kepada istrinya, maka dijamin keluarga seorang dalam keluarga yang tidak akan bahagia dunia sampai ke akhirat nanti. Sebab Nabi Alaihi Salatu Wassalam menyatakan, lain yudriha kau walau amalun tua. Jadi pertama kawamu masyarakat mana keluarga insu, kedua wakta biru, ketiga wal hakim alaihi. Seorang suami juga hukum atas istrinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah wal adib. Seorang suami juga sebagai muadib bagi istri. Muadib itu pembina, pendidik, yang mengarah, yang menuntun, yang membimbing, yang mengajar. Ini empat fungsi yang harus dipikul oleh setiap suami yang tercatat dalam lafaz qawwam. Pertama pemimpin, kedua pembesar, ketiga hakim, dan yang terakhir dan keempat muadzin, pembina. Maka sebagai seorang pemimpin, pembesar, hakim dan pendidik, dia wajib memiliki wibawa, memiliki harisma, memiliki kehormatan dan kemuliaan di mata istri dan anak-anaknya, maka agar dia bisa menjalankan keempat fungsi ini, setiap suami dituntut untuk lebih berilmu dibanding istrinya, lebih tegar, lebih istiqomah, lebih matang, lebih luas wawasannya, lebih baik mulia akhlaknya, lebih giat ibadahnya. Agar apa? Agar memiliki wibawa yang besar dibanding istri dan anak-anak. Ini idealnya. Dari keilmuan, kedalaman pemahamannya tentang Islam, keluasan wawasan, dari juga kerajinan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lembut, lunak, dan menyenangkan bagi istri dan anak-anak. Kelemah lembutan yang ditunjukkan oleh seorang suami kepada istrinya mengundang tubuhnya berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rifq la yakunu fi syai'in illa zada wa la yunzab min syai'in illa syada." Sesungguhnya kelemah lembutan apabila terdapat dalam suatu perkara, maka akan membuat perkara itu menjadi indah, menjadi bagus, menjadi baik. Dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut, hilang dari suatu perkara, kecuali akan memperburuk perkara. Apapun perkara itu, baik mendidik, mengajar dengan cara lemah lembut, atau berdakwah dengan cara lemah lembut, atau bermuamalah dengan tetangga, dengan ketika kita berjual beli, lakukan semuanya itu dengan lemah lembut, maka akan memperbagus, memperindah perkara yang disertai dengan kelemah lembutan tersebut. Ketika mendidik dengan lemah lembut, maka suasana yang tercipta dengan sikap yang lemah lembut ketika mendidik tersebut menjadi menyenangkan. Efeknya juga bagus, membuat seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan seperti itu, begitu juga dakwah, begitu juga muamalah, seluruh perkara yang disertai dengan lemah lembutan akan memperbagus, memperindah perkara tersebut. Dan kalau perkara apapun tidak disertai dengan kelemah lembut, dengan kekasaran umpamanya, baik itu dakwah, mendidik, muamalah atau yang lain-lain, coba lakukan dengan kasar, maka buruk akibat. Orang yang didakwahi dengan dakwah yang kasar, walaupun isinya benar tapi caranya salah, keliru, buat orang-orang lain dari dakwah yang dilakukan. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran, "Fabimma rahmatin minallahi linta walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena Allah SWT, karena rahmat Allah kepadamu, hai Muhammad, lintalah kamu bersikap lunak kepada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalb, seandainya kamu bersikap kasar dan keras hati kepada mereka, lam faddu min hawlik, pasti mereka itu akan lari dari sekitarmu, lari dari dakwah yang kamu lakukan. Alhamdulillah, Allah SWT menganugerahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan rahmat itu, semenyebal apapun sikap orang-orang kafir yang didakwahinya, beliau tetap bersikap lunak, lemah lembut kepada mereka. Akibatnya, betapa banyaknya orang-orang kafir yang tidak menerima dakwah Rasul SAW dengan penjelasan ayat dan hadis, tetapi hati mereka lulu dengan kelemah lembutan, dengan kemuliaan akhlak, dengan bagusnya sikap, dan seterusnya. Banyak orang yang masuk Islam karena kemuliaan akhlak beliau dan kelemah lembutan beliau. Nah, kelemah lembutan ini hanya lahir dari iman, hanya lahir dari ilmu. Sebab iman dan ilmu yang mengundang turunnya rahmat Allah SWT dan rahmat bersikap lunak sebagaimana firman Allah fabima rahmatin minallahi lintalum, karena rahmat Allah kepada kamu kamu bersikap lunak. Seandainya rahmat Allah tidak turun, maka kelemahan hutan tidak akan dimiliki oleh orang manusia. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahwa Rasul sesuatu besar daya Aisyah tidak Oleh karena itulah ditanya oleh para wanita, oleh salah satu istri Nabi, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Lalu beliau menjelaskan, bukankah persaksian seorang laki-laki berbanding dua orang persaksian dari seorang wanita? Iya, dan itu menunjukkan kekurangan. Terus Nabi SAW bersabda, bukankah innal mar'ata idza hadat lam tusalli wa lam tusum? Apabila seorang wanita haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum. Dijawab iya, itu bukti kurangnya agama wanita. Oleh karena itulah, maka yang menjadi kewamu dalam semua kehidupan rumah tangga adalah laki-laki, bukan wanita. Karena Allah telah memberikan banyak kelebihan kepada para laki-laki dibanding para wanita. Oleh karena itu tidak pernah Allah SWT mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan para wanita. Seluruh nabi, seluruh rasul yang Allah utus, semuanya adalah laki-laki dan tak ada seorang pun wanita. Di samping adanya kelebihan bagi para laki-laki dibanding wanita, ada lagi hal yang dianggap berbahaya dalam diri seorang wanita apabila dia harus memimpin kaum laki-laki. Pertama, unsur yang berbahaya dari diri seorang wanita adalah fitnah yang ditimbulkan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa." Tidak pernah aku meninggalkan suatu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah karena wanita. Ini yang pertama. Oleh karena itulah, kalau umpamanya wanita menjadi penguasa dalam sebuah rumah tangga, maka dikhawatirkan dia yang mengatur seluruh urusan, termasuk memiliki kebebasan untuk keluar rumah semau dia. Lalu dia menjadi sumber fitnah bagi laki-laki di luar. Kedua, sisi berbahaya dalam diri seorang wanita adalah tipu dayanya yang mengalahkan kedahsyatan tipu daya syaitan. La'anullah na'ai. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang tipu daya syaitan, Allah menyebut, "Inna kaida syaitani kana dha'if." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Walaupun tipu daya setan sangat lemah, tapi banyak manusia yang tertipu, tergoda. Adapun ketika Allah SWT menjelaskan tentang tipu daya wanita, Allah menyatakan, "Inna kaidakunna 'adzim." Sesungguhnya tipu daya kalian ini, hei para wanita, dahsyat. Disebut 'adzim. Ketika menjelaskan tipu daya setan, Allah katakan lemah tipu daya setan. Tapi ketika menjelaskan tipu daya wanita, amin, inna kaidakunna amin, sesungguhnya tipu daya kalian ini, hei para wanita, amin, dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, sering kita membaca dalam sejarah pria-pria hebat mampu menaklukkan dunia akan tapi dia tunduk dan patuh kepada istrinya, kepada seorang wanita. Bagi ikhwan akhwat yang suka main Facebook, saya juga suka, tapi dipakai untuk media dakwah. Saya pernah membuat sebuah status yang mengutip sebuah kisah dengan judul Buah dari Kesabaran, tentang seorang laki-laki yang memiliki saudara seiman di kota lain. Setahun sekali suka mampir tuh. Suatu saat dia berkunjung kepada saudara. Begitu sampai di rumahnya, diketok pintu. Terdengar suara wanita dari dalam. Siapa dia? Dijawab, aku adalah saudara dari suami. Mau bertamu. Kata wanita yang ada di dalam, suami saya tidak ada, sedang mencari kayu. Semoga Allah tidak menyelamatkannya, semoga Allah mencelakakannya, semoga-semoga, dan sealtap doa-doa keburukan dari wanita ini kepada suaminya. Dengan nada halus, dengan nada yang tidak menyenangkan sama sekali. Tak lama kemudian, dari arah gunung datanglah saudaranya yang akan ditemuinya tadi dengan menggiring seekor singa besar yang di atas punggung singa itu terikat setumpuk kayu bakar. Kemudian melihat keadaan disambutnya tamu itu dengan baik, diturunkannya kayu bakar tersebut dan disimpannya, kemudian menyuruh singa itu untuk pergi. Singa itu tunduk dan takluk kepada laki-laki. Kemudian mempersilakan sang tamu masuk, sementara istrinya tak henti-hentinya ngomel-ngomel dengan omelan yang menyakitkan, dengan nada yang ketus, dibumbui dengan doa-doa keburukan bagi suaminya. Sementara suami yang gagah luar biasa mampu menaklukkan seekor singa yang besar, tidak menjawab atau membantah walaupun satu kata, membuat setamu ini kagum kepada kesabaran laki-laki ini. Lalu setelah dijamu, ngobrol selesai, pulanglah sang tamu ini dengan membawa kekaguman kepada suami karena betapa sabarnya menghadapi seorang wanita yang nyebelin kayaknya. Tahun berikutnya datang lagi, bertamu seperti biasa, diketok pintu. Terdengar lagi suara seorang wanita dari dalam, tapi berbeda dengan tahun kemarin, lemah lembut. Siapa di dalam? Siapa di luar? Dijawab, aku adalah saudara dari suami. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Tunggu, suami saya sedang mencari kayu bakar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya, melindunginya, dan seabrek doa-doa kebaikan dengan ramah, dengan apa namanya, menyenangkan, dan seterusnya. Kok berbeda, terbalik dengan teman-teman. Tak lama kemudian datanglah saudara yang dikunjunginya tadi dengan memikul setumpuk kayu bakar di atas punggungnya, sementara singanya tidak ada. Melihat keadaan tamu, diturunkannya kayu bakar tersebut, disambutnya sang tamu dan dimuliakan. Lalu istrinya menyiapkan makanan disertai dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, sopan, santun, ramah, dipenuhi banyak doa-doa kebaikan, dan terlihat roman wajah sang suami itu begitu. ceria, begitu berbahagia. Lalu jamuan pun disajikan, kemudian makan, ngobrol dan seterusnya sampai selesai. Ketika sang tamu mau pulang, dia bertanya, "Wahai saudara, sebelum saya pulang, tolong jawab pertanyaan saya. Setahun lalu saya datang ke sini, istrimu begitu menyebal, kata-katanya kotor, dipenuhi dengan doa-doa keburukan bagi dirimu. Aku melihat engkau datang dari gunung menggiring seekor singa besar yang di atas punggungnya terikat setumpuk kayu bakar. Singa itu tunduk kepadamu sementara engkau tunduk kepada istrimu. Tapi sekarang saya menemukan istrimu telah berubah menjadi seorang istri yang santun, yang sopan, yang baik, yang ramah, yang penuh mengeluarkan doa-doa kebaikan bagi diri. Coba terangkan kepada apa penyebab dari semuanya. Nah, ini kan rahasia ya, misteri. Maka dijawablah oleh laki-laki, sesungguhnya istri saya setahun yang lalu sudah wafat. Sudah mati. Akhlaknya super buruk. Selama saya berumah tangga dengannya, saya tertekan, menderita dan tak pernah mengecap kebahagiaan. Tapi saya sabar dan tidak ingin menggolimi. Rasulullah SAW menyatakan, nikahkan putrimu dengan seorang laki-laki yang soleh. Kenapa? Fa'in atau ansu yugrimha, fa'in taksihi lam yadlimha. Karena kalau putrimu itu, wanita anak putrimu itu tidak mentaati suami, mentaati suaminya, suami yang soleh itu akan memuliakan istri. Tapi kalau sang istri itu tidak taat alias durhaka kepada suaminya, lam yadlimha, suami itu tidak akan mendolimi istrinya karena kedurhakaan. Dia akan sama. Seorang sahabat dimaki-maki, dimarahi, dibentak-bentak oleh istrinya. Dia keluar mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau melaporkan, mengadukan istrinya karena Umar khalifah dan orangnya keras, tegas, ditakuti, jangankan orang, setan pun takut kepada Umar. Dia mau mengadukan. Begitu dia mendekati pintu Umar pas mau salam mengetuk, terdengar dari dalam rumah suara istri Umar pun sedang memarahi dan memaki-maki Umar. Dia dengarkan loh, saya datang di sini mau ngadu ke Amirul Mukminin, ternyata Amirul Mukminin juga diperlakukan seperti itu oleh istri. Percuma loh. Kalau Umar seorang Amirul Mukminin keras dan tegas, ditakuti oleh lawan dan kawan aja seperti itu kepada istrinya, percuma saya ngadu. Akhirnya dia balik lagi. Begitu dia balik lagi, baru beberapa langkah keluarlah Umar dan terlihat ada seorang laki-laki sepertinya akan bertamu, tapi enggak jadi, dipanggil orang itu. Ada sahabat ini kemudian curhat, "Ya, wahai Amirul Mukminin, aku datang kepadamu untuk mengadukan perihal kekasaran dan kelancangan istri, memarahiku, memakiku. Aku ingin mengadukan ini kepadamu, tapi ketika aku berdiri depan pintu, aku mendengar istrimu pun sedang melakukan hal yang sama kepadamu." Kalau Umar saja, Amirul Mukminin dan orang yang keras dan tegas ketika saya takuti lawan dan kawan seperti itu, apalagi aku. Oleh karena itulah, maka aku mengumumkan niatku untuk mengadu kepada. Apa kamu? Ini kiat bagi seorang suami menghadapi istri yang seperti itu, yang lancar. Apa kamu, wahai saudara? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan istriku tak terhitung. Dialah yang menggilingkan gandum untuk, membuat adonan dan memasakkan makanan untuk. Dia pula yang menjaga dan mengatur hartaku. Dia pula yang mengandung anakku, melahirkan, menyusui dan mendidiknya. Dia pula yang menyebabkan aku bisa terhindar dari apa yang Allah haramkan dari wanita-wanita lain. Dan soal kebaikan-kebaikan istri. Oleh karena itulah, seluruh kebaikannya tersebut jauh lebih bernilai dibanding kelancangan istri yang dilakukan sekali-sekali kepada seorang suami. Maka bersabarlah wahai saudaraku, sesungguhnya hidup ini sangat singkat. Bagaimana dengan diri? Sahabat ini menjawab, istriku pun demikian ya Amirul. Kalau begitu bersabar, hidup ini amat singkat. Jadi di saat kita menemukan sesuatu yang menjengkelkan dari istri-istri kita, maka ingatlah seluruh kebaikan, lalu bandingkan dengan satu kesalahan yang menjengkelkan. Kesalahan itu tidak ada apa-apa dibanding dengan seapa kebaikan istri kepada suami. Makanya orang tadi pun ketika pada kisah yang pertama yang bisa menurunkan singa tadi, ya, melihat istrinya yang pertama menyebab buruk, berakhlak buruk, menyakitkan dan seterusnya, dia bersabar. Lalu atas kesabaranku itu, kata orang itu, Allah menunjukkan bagiku seekor singa yang besar seperti yang kulihat sebagai balasan atas kesabaran. Setelah istri yang pertama wafat, lalu Allah memberi ganti dengan seorang istri yang solihah, seperti yang kau lihat sekarang. Dia santun, dia sopan, dia ramah, dia perhatian, dia baik, dia banyak mendoakan kebaikan-kebaikan bagi suaminya, bagi aku sebagai suaminya. Hilang seluruh penderitaan, hilang seluruh kekesalanku kepada istri pertama, diganti dengan kebahagiaan dan kesenangan, melebihi kebahagiaan apapun dari istriku tersebut. Dan karena itulah, maka Allah pun mencabut ketundukan singa kepadaku, dan singa itu pergi entah kemana, sehingga akulah yang harus menggendong kayu bakar di atas punggung. Tapi aku hidup berbahagia dengan wanita yang soleh. Begitu rahasia. Jadi ternyata istri tahun kemarin itu berbeda dengan istri yang tahun sekarang, karena yang lalu telah meninggal. Jadi kita melihat bahwa seorang suami yang memiliki ilmu, memiliki iman, memiliki akhlak akan memberikan kebaikan yang sangat besar bagi istrinya dan bagi anak-anak dan seluruh anggota keluarganya yang lain. Berdasarkan hal itulah, maka para laki-laki oleh Allah SWT dijadikan sebagai pewarna bagi istrinya istri tadi berbicara tentang suami. Dari al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa yu'afiqu min amwal. Kami sana tentang suami. Masih ayat itu kalimat yang selanjutnya. Masih ayat 34 dari surah An-Nisa, Allah menyatakan fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Kata Ali Habib Tahir rahimahullah, wanita yang qanitat adalah yang muti'ah lillahi wa lirasulihi wa lizawjiha. Wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suami. Hafidhatun lil ghaib, yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada di hadapannya. Ayat ini mengisyaratkan kriteria seorang istri yang solihah. Pertama, taat kepada Allah, kedua ke Rasulnya, yang ketiga kepada suaminya, dan yang keempat memelihara diri, memelihara kehormatannya, kemuliaannya, memelihara nama baik suaminya di saat suaminya tidak ada. Dari rasanya baik wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam yang dikutip oleh Wahab Al-Tafsir ketika menafsirkan ayat ini. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsika. Sebaik-baik wanita adalah seorang wanita, seorang istri yang apabila kamu sebagai suaminya memandangnya, dia menyenangkan kau. Apabila kamu memerintahkan sesuatu kepadanya, dia mentaatinya. Dan apabila kamu tidak ada di hadapannya, dia memelihara hartamu dan menjaga kehormatan diri. Yang pertama, dipandang oleh suaminya, menyenangkan suaminya, mengisyaratkan bahwa wanita ini pertama secara fisik selalu tampil menyenangkan di hadapan suami, selalu berdandan di hadapan suami, secara fisik dilihat menyenangkan, aromanya wangi, fresh, segar pakaiannya, pantas memakai pakaian terbagus di hadapan suaminya, memakai parfum yang apabila suaminya dekat dengan dirinya, si suaminya merasa senang. Kedua, dari aspek sikap dan roman wajah, ramah, full senyum, menghindarkan cemberut, manyun, dan yang sejenis. Sebab walaupun umpamanya secara fisik cantik, berdandan, wangi, segar, pakai pakaian yang bagus, tarik, tapi ramah wajahnya manyun terus. Apakah suaminya ketika memandangnya akan senang? Enggak, akan sumpah, akan merasakan ketidaknyamanan di dalam dirinya. Oleh karena itulah, seorang istri yang solihah pertama selalu berdandan di hadapan suaminya sehingga menyenangkan, dan yang kedua bersikap dengan sikap yang juga ramah wajah yang menyenangkan suaminya. Dan inilah yang rata-rata diabaikan oleh para istri ketika di dalam rumah memakai pakaian ala kadarnya. Tidak ada bedanya tuh dengan pakaian si inem pembantu. Terus karena merasa di rumah tidak pergi keluar, gak mandi kalau gak ada acara di luar. Selain itu gak pernah berdandan, gak pernah pakai parfum. Sehingga ketika berpapasan dengan suaminya, suaminya itu sampai harus nahan nafas. Ditambah dengan roman wajah yang bikin sumpah, menyumun aja. Nanti awal bulan baru senyum lagi. Itu bukan kriteria wanita yang soleh. Pas giliran ada acara undangan keluar, ambilnya pakaian yang terbagus, dibukanya simpanan kosmetik mama, diambilnya botol parfum, disemprotkan sampai habis. Itu ketika keluar rumah. Dan ini terbalik, bertolak belakang dengan ketetapan syariat. Sesungguhnya seorang wanita apabila dia mampu memelihara sholatnya yang lima waktu, menjaga saumnya satu bulan penuh di bulan Ramadan, mentaati suaminya dan memelihara dirinya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita seperti itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil min ayyi abwabisyik, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu surga yang mana saja yang kamu suka. Ini wanita yang salihah. Dan dari hadis tadi kita melihat seorang wanita yang salihah adalah seorang yang menjaga pertama kewajiban dia kepada Allah SWT, taat kepada Allah dan Rasulnya, sholatnya dipelihara, saumnya dipelihara, pendeknya wanita yang sholihah, wanita yang ahli ibadah. Yang kedua, menjaga dan memelihara kewajibannya kepada suami, taat, lemah lembut, tunduk patuh, menyenangkan suaminya dan selalu memelihara kehormatan dirinya, memelihara harta suami, memelihara nama baik suami. Wanita seperti ini menjadi wanita terbaik dan merupakan harta yang termahal yang ada di alam dunia ini, yang ada di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan ad-dunya kullu mata wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Dunia ini seluruhnya kesenangan atau perhiasan, dan sebaik-baik semahal-mahal perhiasan yang ada di dalamnya adalah seorang wanita yang shalihah. Seorang wanita yang shalihah. Maka manusia yang paling kaya adalah manusia yang memiliki istri yang saleh. Karena itu merupakan perhiasan terbaik, termahal, yang paling berharga yang ada di muka bumi. Itu yang pertama. Kedua, wanita yang saleh akan menjadi nur, cahaya yang akan menerangi jiwa suami dan anak-anaknya, menerangi pikiran suami dan anak-anaknya, dan seluruh anggota keluarga yang ada dalam lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, Uthman bin Affan radhiyallahu an dijuluki dengan julukan apa? Dhu Nurain. pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan memiliki dua istri yang dua-duanya solihah dan dua-duanya putri putri Nabi SAW, tapi tidak bersamaan karena tidak boleh menikahi dua wanita adik kakak sekaligus, tidak boleh. Jadi dengan kakaknya dulu, lalu kakaknya meninggal. Setelah kakaknya meninggal, nikah dengan adiknya. Orang Sunda bilang namanya Tumur Karanjang. Nikadar atau dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah itu. Makanya disebutlah dengan sebutan Duri, pemilik buat cahaya. Yang mengisyaratkan warga yang solihah. Ibarat burung, ibarat cahaya. Hatinya terang benderang, pikirannya terang benderang, jiwanya terang benderang karena kesolihan dari wanita pendamping hidupnya. Jadi ayat tadi mengisyaratkan tentang kriteria wanita yang solihah. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi mahfudhah. Tapi ternyata seperti yang tadi dijelaskan, wanita solihah ini bahkan belum tentu ada satu dalam sejuta. Karena kalau satu dalam sejuta, berarti di Indonesia ada 250 wanita yang solihah, itu kebanyakan. Mungkin 10 juta, satu dari 10 juta, mungkin ya wanita yang solihah. Kebanyakan wanita itu tidak solihah diistilahkan oleh Al-Quran dengan istilah khusus. Makanya kalimat selanjutnya dalam ayat itu Allah berbicara tentang wanita yang khusus. Kata Allah saudara, walati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mawaji wadribuhunna. Dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan kenusuzan. Nusuz itu durhaka kepada suami. Nusuz itu tidak taat kepada suami. Nusuz itu lancang berani melawan kepada suami. Ya, bentuk-bentuk perbuatan nusuz dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis. Juga Allah dalam Al-Qur'an kan di antara bentuk nusuz adalah apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suami. Apabila seorang istri menerima tamu laki-laki ke rumah suaminya tanpa izin dan sepengetahuan suami. Apabila seorang istri ketika diperintah tidak mentaati perintah suami. Apabila seorang istri cemberut, marah, murka, apalagi membentak kepada seorang suami. Semuanya itu merupakan bentuk-bentuk apa? Nusuz. Durhaka. Dengan kedurhakaan atau kadar dosa yang sangat besar. Apabila seorang suami memiliki hasrat untuk menggauli istrinya lalu istrinya menolak tanpa udzur syar'i, itu juga termasuk nusuz. Tadi dijelaskan sholat wanita itu tidak akan diterima dan semalam itu para malaikat melaknat wanita itu sampai suaminya ridha kepada dirinya. Itu semuanya merupakan bentuk-bentuk nusuz. Dan Allah SWT memperingatkan dan memberi kiat atau tuntunan kepada para suami bagaimana caranya menghadapi wanita yang nusuz atau melakukan tindakan preventif ketika wanita atau istri itu belum berbuat nusuz. Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang kalian khawatirkan Kata Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini adalah cara mendidik, memberi pelajaran ketika istri belum nusuz adalah diberi iming-iming pahala surga rahmat ampunan Allah kepada wanita-wanita yang taat kepada suaminya, diberi support, diberi reward, diberi semangat untuk mempertahankan ketaatan istri kepada suami. Disebutkan innal mar'ata idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat nafsaha qila lahu udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ta. Apabila seorang wanita memelihara salat yang lima waktu, saumnya, taat suaminya, memelihara apa kehormatan dirinya, akan dikatakan silakan kau masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Diberikan iming-iming seperti itu. Setiap kali seorang istri melakukan amalan yang diperintahkan oleh suami, baik itu bikin kopi, bikin teh, mencuci bajunya, piringnya, beres-beres rumahnya, kamarnya, semuanya, pahalanya tidak kalah dengan pahala jihad fi sabilillah. Ini ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid. Dia orang yang paling pandai bicara mewakili para wanita. Dia datang kepada Rasulullah SAW saat itu dia sedang berkumpul dengan para sahabatnya lalu berkata, ya Rasulullah, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wa tabi'na. Wahai Rasulullah, semuanya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga wanita. Lalu kami beriman kepada engkau dan kami mengikuti. Wa ammar rijal fuddilu bi sholatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Sedangkan para laki-laki diberi keutamaan dengan diwajibkannya menghadiri sholat Jumat, mengurus janazah dan jihad di jalan. Ketiga amal itu tidak disyariatkan bagi wanita. Dan ini hadis yang menjadikan dalil dari para ulama bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, tidak disyariatkan. Tiga ini tidak disyariatkan bagi wanita. Jumat, mengurus janazah dan jihad. Fa'idah jahadu fi sabilillah rabbaina awladahum wa hafidna amwalah. Ketika para laki-laki itu pergi jihad di jalan Allah, kami yang memelihara anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan mereka wahai Rasulullah? Melihat itu, mendengar itu, Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabatnya lalu berkata, hal sami maqalata imro'ati ahsana min maqalati hadil mar'ah. Apakah kalian pernah enggak mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya lebih baik daripada ucapan wanita ini? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Ini pertanyaan yang bagus. Lalu Nabi SAW bersabda, in sarifi yasma wa akhbiri an-nisa bi wara'i. Pulanglah wahai Asma, beritahukan kepada wanita-wanita yang di belakangmu, anna husna yakunna li zaujiha wa talaba ihdakunna li maradati zaujiha. Bahwa sesungguhnya bagusnya sikapmu kepada suami-suami, ikhtiar dan usaha kalian untuk selalu mencari keriduan suamimu, itu ya'dilu kullama dzakar, sebanding pahalanya dengan amal-amal yang kalian yang kamu sebutkan. Oleh karena itu, bagusnya sikap seorang istri kepada suami, ikhtiar upaya seorang istri untuk selalu mencari keriduan suami, pahalanya sama besar dengan pahala sholat Jumat laki-laki, mengurus jenazah laki-laki, dan jihad di jalan Allah yang dilakukan oleh para laki-laki. Padahal kita tahu sholat Jumat yang dilakukan itu menghapus antara dosa-dosa antara Jumat yang lalu sampai Jumat saat mengurus jenazah sejak mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, memperoleh pahala dua kirat yang satu kiratnya sama dengan gunung yang besar. Apalagi jihad, mau menang mau kalah, pahala balas yang Allah berikan luar biasa. Kalau menang, dosa-dosa gugur. Pahala diberikan dengan jumlah yang melimpah, kemuliaan mata dunia, di mata musuh, di mata orang kafir meningkat, godimah melimpah. Itu kamu. Kalau kalah umpamanya mati di medan perang, apa namanya? Syahid. Seluruh dosa diampuni, ke surganya juga tanpa hisab, diamankan dari fitnah kubur, dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga. Pokoknya besarnya pahala yang Allah berikan kepada para laki-laki yang mengamalkan tiga amalan tadi, Jumatan, ngurus jenazah dan jihad, luar biasa besarnya. Karena memang resikonya juga besar. Nyawa taruhan. Ternyata para wanita bisa meraih seluruh keutamaan tadi hanya cukup diam di rumah, berbakti kepada suami, menyenangkan suami, mencari ridho suami dengan cara apa? Melaksanakan seluruh tugas di rumah tangga. Dan itu yang menyenangkan seluruh anggota keluarga. Pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seorang wanita mencuci pakaian suaminya, anaknya, setiap kali itu juga selain pahala dengan jumlah yang besar Allah berikan, dosa-dosa wanita itu juga berguguran. Bersamaan dengan gugurnya kotoran-kotoran yang menempel pada pakaian yang sedang dicuci. Demikian juga mencuci piring, memasak, nyapu, ngepel, beres-beres di kamar, di ruang tamu, di luar ruang, dan semuanya sebanding dengan jihad di jalan Allah SWT. Pahalanya sama, tapi resikonya kecil. Tidak ada wanita karena bekerja di dalam rumah tangga lalu mati karena kecapean. Tidak ada wanita karena ngepel umpamanya sampai tangannya patah. Resikonya kecil tapi pahalanya besar, sebesar pahala jihad yang kau berlakukan. Oleh karena itu mengetahui yang seperti itu, saya yakin para ibu, para wanita akan memiliki semangat yang besar mengatur, mengurus, mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangganya. Sebab itulah ada jihad bagi mereka. Dari sanalah mereka memperoleh pahala yang besar. Dari sanalah mereka mampu menggugurkan sejumlah dosa dengan jumlah yang besar tanpa harus tobat dari dosa-dosa itu. bisa lembut. Suami dan anak-anaknya senang. Sekali ngepel, sekali nyapu, sekali beres-beres. Bisa-bisa para ibu yang selama ini seharian gak pernah beres karena malas-malas ya, nanti ajalah ujungnya. Sekali bekerja juga sambil menggerutu, sambil apa lagi, ngomel-ngomel, sambil manyun-manyun. Tidak sadar bahwa itu pekerjaan yang melahirkan pahala yang besar dan menghapus dosa dengan jumlah yang besar. Menggerutu di dalam melaksanakan kewajiban seperti itu sama saja dengan seorang laki-laki ketika Jumatan menggerutu. Aduh, capek Jumatan ya. Pegal ini imam lagi panjang, khutbahnya panjang, salatnya. Pulang ke rumah bilang lapor kepada istri itu, si imam menyebalkan tadi itu. Sudah panjang, nggak mutu lagi khutbahnya, kapok lah. Kalau bukan kewajiban mah, malas lah Jumatan. Nah, bagaimana orang yang kayak begitu? Terhapus itu dosanya, terhapus itu pahalanya, dosanya tetap tutup, malah nambah. Dan orang yang dengarnya gimana? Risih ya, kok Jumatan mutu ya? Siapa tanya? Ada panggilan jihad, aduh jihad lagi, jihad lagi. Nyawar resiko dan seterusnya. Kalau ibu-ibu ketawa, bapak juga ketawa. Kalau ada laki-laki yang menggerutu ketika Jumatan, menggerutu ketika musyair aja, menggerutu ketika jihad, coba bayangkan bagaimana kalau seorang wanita menggerutu ketika nyuci piring, ketika nyuci baju, ketika ngepel, ketika nyapu, ketika beres-beres sambil manyun. Apa gak sayang tuh dengan pahalanya? Apa gak sayang dengan pengkuburan dosa yang gugur dari wanita itu karena pekerjaan-pekerjaan itu? Berdasarkan hal itulah, maka lakukan seluruh pekerjaan rumah tangga dengan senang, semangat, sumringah, dan optimis. Karena dengan pekerjaan-pekerjaan itulah pahala dapat dengan jumlah yang sangat banyak, dan dosa berguguran dari dirinya dengan jumlah yang sangat banyak juga, seperti yang dialami oleh para laki-laki dengan jihadnya. Nah, di sini sahih dari Imam Al-Bukhari dan kitab Sahih Bukhari diterima dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Berdasarkan hal itulah, maka cara memberi pelajaran kepada para istri sebelum nusuz diberi keterangan-keterangan seperti itu. Agar apa? Agar mereka continue dalam ketaatan, agar mereka semangat dalam ketaatan, agar mereka meyakini bahwa inilah ladang jihad, disinilah pahala akan diperoleh dengan jumlah besar, disinilah dosa akan dilebur dengan jumlah yang sangat besar. Dan apabila lahan itu tidak ada, maka wanita akan kehilangan tugas pokok yang bisa mengangkat kemuliaan dia. Inilah cara memberikan pengajaran kepada wanita sebelum dia nusuz. Adapun setelah dia nusuz, takut-takuti dia dengan berkah, takut-takuti dia dengan amal, takut-takuti dia dengan tidak diterimanya sholatnya, saumnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya apabila dia membangkang kepada suami seluruh sholatnya ditolak. Sebagaimana hadis tadi, talatun la turfa'u sholatuhum min rusi, ada tiga golongan manusia yang sholatnya tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka. Salah satunya adalah seorang wanita yang durhaka kepada suami. Ini akan menambah rasa takut. Akhirnya diberi peringatan, malah membalik-balikkan. Lakukan langkah yang benar. Allah menyatakan wahyuruna fil mawad, pisah tempat. Inilah yang disebut dengan hajar. Hajar bahasa Arab, bukan hajar bahasa Indonesia. Artinya tidak tidur bangun. Kata yang Abbas, la yukallimu wa la yuhdith, tidak berbicara, tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol, tidak disapa, tidak ditegur. Dan itu menjadi tamparan secara psikis yang lebih menyakitkan bagi seorang wanita, dicuekin sama laki-laki atau sama suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Dan dengan ini diharapkan dia akan berhenti dari kedurhakaannya, kemudian berubah menjadi taat. Lakukan ini beberapa lama, selama yang dibutuhkan. Ketika melihat cara ini pun tidak efektif, tidak ada manfaatnya, wanita ketika dipisah tempat tidur, tidak ditegur, tidak disapa, malah menjadi dia, malah keenakan, malah ngomongnya, wah enak sekarang mas sepi, gak ada yang bawel. Ada langkah ketiga. Allah berfirman wadribuhun, pukul mereka. Al-Quran membolehkan seorang suami memukul istrinya kalau sudah sampai pada taraf itu. Dan ini jurus terakhir. Dan yang syarat pertama, tidak boleh memukul wajah. Nabi SAW menyatakan la tadribil wajh wa la tuqabbil. Jangan menjelek-jelekkan, mencerca. Jangan pukulannya sampai menimbulkan bekas, apalagi luka. Bahkan sebagian ulama menyatakan jangan sampai menyakitkan. Loh, kalau memang enggak menyakitkan, enggak tahu. Sebab bukan sakitnya yang dimaksud, yang dituju, tapi esensi di balik pukulan. Suami yang punya lemah lembut, yang selama ini lunak, yang selama ini sopan santun, tiba-tiba dengan mimik wajah yang serius memukul. Pukulannya enggak sakit, tapi itu tamparan secara psikis, melebihi tamparan dicuekin tadi. Dan inilah jurus terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang mudah-mudahan dengan cara seperti si istrinya berubah, berhenti dari kedua timbul lagi. Bagaimana kalau cara ini juga tidak ada lagi? Begitu suaminya yang mukul, ya tangis, terus pasang muka, ada timbul. Wanita yang sudah sampai pada taraf seperti itu, wanita yang akhlaknya bijak. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, "Tsalatsatun idza da'a Allah lam yastajib lahu." Ada tiga golongan manusia apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengijabah doa mereka. Salah satu di antara ketiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yuwalliha. Seorang laki-laki yang memiliki istri yang berakhlak bejat, akhlak buruk, tapi tidak diceraikan. Dan ini mengisyaratkan secara syar'i wanita itu harus diceraikan. Oleh karena itu pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki istri yang sangat dia cintai. Tapi Umar selaku bapaknya mengatakan talliq imra'atik, ceraikan istri. Abdullah bin Umar bingung. diceraikan masih mencintai, tidak diceraikan ini perintah bapak. Dan tidak melaksanakan perintah bapak durhaka. Pergilah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan masalah yang sedang dihadapi. Apa kata bapaknya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adib agar taat." Artinya apa? Cerai. Dan dibuat seorang muslim yang soleh, yang taat, walaupun kecintaannya kepada sang istri masih besar, demi melaksanakan ketaatan kepada ayahnya atas saran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diceraikanlah istri. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau pada zaman sekarang kita disuruh oleh orang tua kita untuk menceraikan istri? Apakah wajib ditaati? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Ahmad. Datang seorang laki-laki, "Ya Imam, An-Nabi Amar dengan Kholikoh Zawzat. Apa tuntutan? Wahai Imam, ayah saya menyuruh saya untuk menceraikan istri. Siapa saya ceraikan dia?" Apa kata Imam Ahmad? "La tuthalliqha, jangan kamu ceraikan." Apa kata orang tua? "Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibnu Umar bertanya kepada bapaknya, yaitu Umar, menyuruh dia menceraikan istrinya, kata Rasulullah, "Arti apa kata taat bapamu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam memfatwakan taati bapamu, engkau memfatwakan jangan taati bapamu. Kan gitu ya? Seolah-olah orang ini mengadu atau membenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata si laki-laki ini tahu hadis itu. Tapi untung, apa untungnya? Bertanya tidak dihitung langsung dengan otaknya, memahami dan menerapkan langsung hadis itu dengan otaknya. Untuk bertanya kepada Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, jangan. Ketika orang ini bertanya, "Tapi Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, kata Nabi SAW, ceraikan, taati bapak. Sedangkan kau memfatwakan jangan taati atau jangan cerai." Apa kata Imam Ahmad? "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu itu Umar? Imam Ahmad tahu siapa orang ini, tahu siapa bapaknya. Umar tidaklah menyuruh menceraikan anak, tidaklah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, kecuali pasti ada umur syar'i, ada alasan syar'i. Tidak mungkin Umar dengan keimanan dan keilmuan seperti itu menyuruh anaknya menceraikan istrinya hanya karena sentimen pribadi, hanya karena urusan pribadi, urusan duniawi, mustahil. Dan Nabi SAW percaya 100% kepada Umar, sehingga Nabi memfatwakan hati agar taati bapakmu tanpa bertanya apa alasan. Yakin 100% kepada Umar. Umar menyuruh begitu berdasarkan iman dan ilmu. Sedangkan orang tadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tahu siapa dia dan siapa bapaknya, bukan orang yang keimanannya dianggap kuat, bukan juga keilmuannya. Karakteristik kesehariannya tahu, dari Imam Ahmad yakin alasan sang bapak menyuruh anaknya menceraikannya bukan alasan syar'i, tapi mungkin alasan pribadi, sentimen pribadi kepada menantu. Makanya jangan cerai. Jadi Imam Ahmad melihat alasan syar'i apa enggak? Kalau alasan syar'i, karena sang ayah seorang yang berilmu dan beriman, taati ayahnya demi kemaslahatan, karena pasti berdasarkan syariat, seperti yang dialami oleh Ibnu Umar. Adapun kalau ayahnya bukan orang beriman, bukan orang berilmu, imannya lemah, ilmunya lalu menyuruh anaknya menceraikan istrinya, pasti karena urusan sentimen pribadi atau urusan dunia, maka tidak boleh untuk ditaati karena alasan yang tidak syar'i. Untung saja orang tadi bertanya ke ahli, tidak langsung ijtihad dengan pikirannya tentang hadis ini. Dan ini membuktikan wajibnya kita bertanya kepada ahli ilmu ketika memahami suatu ayat, suatu hadis, apalagi mau menerapkannya. Kalau orang tadi menganggap hadis tadi gamblang, jelas, mudahnya, tanpa harus bertanya langsung diamalkan, langsung isnya dicerai gitu kan, dia akan terjerumus ke dalam kekeliruan atau kesalahan. Jadi kalau alasannya syar'i, ceraikan. Kalau tidak diceraikan, doa si suami tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah tuntunan Allah SWT dalam satu ayat dalam mengelola kehidupan keluarga, kehidupan berumah tangga, baik bagi suami ataupun bagi istri. Kriteria wanita suami saling sudah, wanita yang solihah sudah, terus beberapa ciri wanita yang khusus juga sudah, dan bagaimana cara suami menghadapi seorang istri yang khusus. Maka tuntunan yang Allah berikan dalam surah An-Nisa 34 ini, apabila diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yang kita kelola, akan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga idaman yang sakinah, mawaddah, penuh rahmah, penuh kelemah lembutan, dan menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan dalam rumahnya, sehingga rumahnya menjadi surga bagi seluruh anggota keluarga rumahnya. Sesuai dengan slogan Baiti Jannah, rumahku adalah surga. Ya, sampai di sini saja penjelasan kita tentang masalah ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan, dan para pendengar bekerja baru, mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan baik telepon maupun SMS. Daripada nulis, apabila seorang suami memiliki akhlak yang kurang baik, misalnya terkadang di saat berargumentasi keluar kata-kata yang kasar menjelekkan istri, padahal awal permasalahan suatu yang ringan seperti inginnya mengajak jalan ke mall untuk membahagiakan anak yang dilakukan hanya satu bulan sekali, maka apakah murka suami ini bisa membuat istri tidak diterima sholatnya sesuai hadis yang Ustaz bilang tadi? Iya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau suami murka kepada istri karena permasalahan yang sepele? Si istri ingin mengajak anak-anaknya jalan ke mall sebulan sekali refreshing, tapi suami tidak setuju, istrinya ngeyel gitu ya, akhirnya marah suaminya. Apakah kemarahan suami seperti itu menyebabkan si istri tidak diterima juga sholatnya sebagaimana hadis tadi? Baik, mungkin yang jadi masalah bukan jalan-jalan ke mall, tapi yang membuat suami marah pertama mungkin momennya yang menurut suami tidak tepat. Kedua, mungkin cara si istri ketika meminta izin kepada suami juga tidak tepat atau kasar, begitu, yang menyinggung perasaan suami dengan mengatakan terlalu di rumah bete, capek, sekali-sekali di jalan-jalan dong ya, makanya saya sekarang. Nah, lupa dimana itunya yang membuat suami mangkal gitu ya. dan caranya. Atau mungkin suami memandang ada mawar ketika istri dan anak-anaknya jalan-jalan ke mall, baik mawar di jalan ataupun mawar di mallnya atau mawar di rumah sepeninggal istri. Jadi kalau suami umpamanya melarang istri jalan-jalan ke mall, setelah mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, dipikir, dibolak-balik gitu ya, akhirnya dia putuskan dia. Tapi istri ngeyel, terus suami marah, marahnya suami. Setelah mempertimbangkan hal tadi, dia tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan secara syar'i. Kecuali kalau si istri sudah melihat momennya pas, baik di mallnya tidak ada mawar, di jalannya tidak ada mawar, di rumah setelah ditinggalkan semuanya sudah beres, sudah rapi, cara mengemukakannya bagus. Terus suami melarang hanya karena kedzaliman semata-mata, biarlah dia sik-sik spes di rumah musuh umpamanya, sebab ya kemudian marah karena hal itu, maka ya suaminya yang salah. Oleh karena itulah, maka cari alasan pokok kemarahan suami bila suami marah kepada istri. Apakah betul karena minta izin memohon semata-mata karena itu, atau karena hal mungkin karena caranya yang salah, yang menyinggung ada kata-kata yang dijadikan sebagai mempertimbang meminta izin ke mall tapi isinya nyelekit, nah, dan seterusnya. Cari dulu alasan utama marahnya suami kepada istri. Apa hukum laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan mahar utang? Maksudnya tidak pantas menjadi utang, boleh. Dan disebutkan dalam akad, terima saya nikah dengan fulana binti fulan dengan mahar uang 1000 rial di utang, boleh sah. Kemudian 3 tahun kemudian dia menceraikan istrinya talak 3. Yang dimaksud talak 3, 3 kali proses cerai. Sampai sekarang cerai dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan maaf. Jatuhkan. Setelah jatuh talak 1, si istri wajib tetap berada di rumah suaminya secara selama masa iddah. Karena Allah berfirman dalam surah At-Talaq, la tukhrijunna min buyutikunna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian keluar wanita-wanita yang sudah kalian talak dari rumah kalian, dan jangan juga dibiarkan keluar kecuali wanita itu telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata keji. Jadi selama masa iddah harus tetap berada di rumah suami, melayani suaminya biasa, masak, setrika dan seterusnya. Dan apabila suaminya mati setelah menceraikan istrinya tapi masih lama saidah, istri ini masih dapat hak waris dari suami. Kalau selama masa iddah tersebut rujuk lagi, baik ada kesepakatan atau langsung melakukan hubungan suami istri, berarti langsung rujuk tanpa harus akad dan tanpa harus ada wali dan saksi. Rujuk adalah kembalinya istri kepada suami selama masa iddah. Berarti sudah satu talak, satu rujuk. Besoknya berangkat lagi, cerai lagi, berarti dua cerai. Nanti malamnya rujuk lagi, dua cerai lagi. besoknya berantem lagi sepele, berarti sudah talak tiga dan wanita harus keluar. Namanya talak dhamir, tidak boleh kembali. Dan kalau mau menikah kembali harus diselingkuh dengan menikah dengan laki-laki lain. Jadi itulah yang disebut dengan talak tiga. Tapi kalau suami ketika mentalak istrinya menyatakan saya langsung talak tiga, maka tetap talak yang jatuhnya satu. Kalau umpamanya suami mentalak istri, lalu selama masa iddah tetap berada di rumah suaminya, dan selama masa iddah sampai selesai iddah tidak rujuk. Setelah masa iddah selesai istri keluar. Setelah habis masa iddah beberapa bulan setelah itu mau kembali lagi, maka bukan rujuk tapi nikah dengan akad baru, wali dan saksi serta mahar. Jadi begitu nikah lagi apa? Berarti menjadi suami istri lagi dan dianggap suami istri baru yang belum pernah cerai lagi. Nanti ada jatah lagi tiga kali lagi salam. Itulah yang dimaksud dengan talak. Kemudian dia menceraikan istrinya talak tiga karena tidak mau bekerja di luar rumah untuk membantu suaminya dalam segi keuangan. Dia beri talak tiga dalam keadaan menstruasi. Dan ketika sebulan atau sebelum dia, dan ketika sebulan dia ke suami mengajak untuk saya. Oh penanya, apa yang harus saya lakukan sedangkan saya tinggal di kafir dan alhamdulillah saya sudah berhijab sana. Ada di sini ini ikan, pakai apa? Ikan ada. Kayak ini pakai apa? Tidak lewat temen. Oh lewat temen. Apakah boleh saya sebut dengan nama suami saya walaupun tidak, karena saya tidak punya saudara. Allah memberi solusi. Iya, tadi ya, mudah-mudahan ini Kanada mendengar lewat streaming dari Roya. Jadi kali ini langsung talak tiga itu satu proses talak, tapi ngomongnya talak tiga langsung, maka tetap yang jatuh besar. Jadi maksud talak tiga itu tiga kali proses talak dalam masa iddah. Dan setelah talak yang pertama, si istri wajib tetap bersama dengan suaminya di rumah suaminya. Kalau mau rujuk, langsung rujuk tanpa harus akad, baik dengan pernyataan yang kita rujuk lagi sudah. Walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, atau tanpa ngomong langsung melakukan hubungan suami istri, berarti itu rujuk. Begitu di Kanada Allah Ta'ala. Kami, yaitu saya dan suami alhamdulillah sudah sama-sama mengaji. Suatu nikmat yang besar mengenal Islam dan Sunnah. Akan tetapi suami saya belum dapat baca Al-Quran dengan baik dan benar. Tajwidnya masih banyak yang salah dan makhrajnya banyak yang meleset. Saya sudah menyarankan padanya untuk belajar tajwid minimal memperbaiki makhrajnya. Mohon nasihatnya untuk kami. Ya, teruskan nasihatnya. Bila perlu istrinya yang mengajarkan tajwid makhraj, kenapa? Belajar tulis jangan ini boleh apa? Kalau tidak, undang guru ngaji ke rumah. Walaupun harus mengeluarkan uang untuk itu. Keluar uang untuk belajar ngaji, maka itu sama dengan menafkahkan harta di dalam uang di sana. Allah akan berikan pahala atas uang yang keluar untuk itu dan Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Apabila seorang suami memberi izin kepada istrinya untuk secara rutin keluar untuk menghadiri kajian, apakah terdosa jika si istri misalnya mampir atau pergi dulu ke pasar, ke toko, ke mall, ke salon, tidak langsung pulang ke rumah? bisa telepon kan sekarang gampang. Ada HP bisa telepon, bisa SMS, bisa BBM, mudah. Kalau kata suami, jangan langsung pulang, kau wajib langsung pulang. Kenapa? Kalau umpamanya mau apa, mau berbalasan boleh, kenapa nggak boleh tunggu? Kata suaminya sekali telepon habis waktu. Makanya bilang, maka wajib langsung pulang, tidak boleh tunggu. Seorang istri ingin merawat dirinya dengan cara pergi ke salon. Namun tenaga di salon adalah wanita non-muslim. Sementara kalau kurang, ia harus melepas seluruh pakaian atau sebagian besar, sebagian besar bagian tubuh tersingkap. Apakah hal itu dibolehkan? Ini salon khusus untuk wanita. Pertama, jangankan kepada wanita kafir, kepada sesama wanita muslimah juga tidak boleh kalau seluruh pakaiannya atau sebagian besar dari auratnya terbuka. Dengan sesama wanita muslimah pun tidak boleh. Kecuali kalau aurat yang terbuka itu bukanlah sesuatu yang tabu secara urf. Seperti umpamanya bagian leher ke atas sama rambut dan bagian lutut ke bawah dibolehkan diperlihatkan kepada sama wanita muslimah dan terhadap wanita kafir. Sebab Aisyah radhiyallahu anha suka dikunjungi oleh wanita Yahudi dan Aisyah membuka wajahnya. Juga diperbolehkan melihat aurat yang sebatas tadi kepada mahram, kepada anaknya, kepada orang tuanya dan seterusnya. Tapi kalau bagian tubuh itu secara umum adalah bagian yang tabu, maka tidak boleh diperlihatkan sekalipun kepada mahram, kecuali kepada suami. Kalau suami tidak ada aurat, tapi kepada selain suami, kepada anak-anak, kepada kakak atau adik, kepada orang tua, maka bagian tubuh yang secara umum dianggap tabu tidak boleh diperlihatkan. Allah. Ya. Dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya. Ini dilema istri-istri yang anaknya beranjak dewasa dan akan kuliah serta pulang ke Indonesia. Apakah kita boleh melepas anak kita sendiri kepada saudara atau kita atau istri mendampinginya tanpa risiko jauh dengan suami? Pertanyaannya adalah pada dilema orang tua ketika anaknya beranjak dewasa. Boleh enggak anaknya disekolahkan di tempat yang jauh dari orang tua? Ini pun dilema para ustaz, para imam di Indonesia. Mendidik sendiri anak-anaknya enggak bisa. Waktunya tidak memungkinkan. Suasananya, situasinya juga tidak mungkin. Akhirnya mereka, para muat, para ustaz menyekolahkan anak-anak mereka ke luar kota. Di pesantren tidak pulang kecuali setahun dua kali pada waktu libur-libur panjang. Dan di antara anaknya ada wanita gitu ya. Ini pernah di kemukakan kepada para masyayikh ditanya. Mereka menjawab hukum asal yang seperti itu tidak boleh. Kecuali pertama, ketika pulang dan pergi-nya diantar, kalau nanya balik. Kedua, di tempat mondoknya ada mahramnya, adiknya atau kakaknya yang juga sama-sama pesantren dan pesantren. Maka itu boleh. Tapi kalau umpamanya tidak ada adiknya dan kakaknya yang sama-sama pesantren, kemudian diantar pulang pergi, tapi selama pesantrennya sendiri, hukum asal tidak. Akan tetapi kalau tidak dibegitukan, anak tidak terdidik di rumah. Walaupun bapaknya ustaz atau dai, maka timbul madharat. Dua-duanya ada madharat. Maka dalam kondisi seperti ini ada kaidah akhaffu dharurah. Mengambil mana yang madharatnya lebih kecil di antara dua madharat yang ada. Ternyata madharat yang lebih kecil hanya kesalahan. Lihat situasi dan kondisi seperti itu, maka itulah yang diambil oleh seluruh ustaz yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, walaupun ustaz anak-anak tidak dididik sini, tidak bisa di rumah, tapi dipesantrenkan ke kota yang jauh. Dari mulai ada yang dari SD, ada yang dari SMP selama tahunan, dan setelah lulus SLA tetap ke perguruan tingginya juga di luar kota, sampai dewasa, sampai menikah. Itulah yang terjadi. Jadi karena itu satu-satunya cara untuk menghindarkan motor yang besar itulah yang diambil. Allah SWT. Wanita safar tidak boleh jika tidak dengan mahram. Bagaimana jika anak perempuan yang ingin mondok di pesantren yang jauh dari rumah? Sudah tadi ya. Dalam dakwah kita harus lemah lembut, tapi di samping itu kita juga harus tegas. Bagaimana menyikapi? Tegas, tidak bertolak belakang dengan lemah lembut. Tegas itu tidak berarti kasar, tidak berarti keras. Tegas bukan keras dan kasar. Cara mengungkapkannya lemah lembut, tapi tegas di dalam memegang teguh prinsip tentang apa yang disampaikannya tersebut. Umpamanya tentang tadi, boleh enggak seorang wanita pergi safar tanpa mahram? Kemukakan dengan lemah lembut, tidak boleh, itu dosa, itu hak. Apa itu tidak tegas? Tegas, tapi lemah lembut. Beda dengan kasar. Ah itu bukan neraka itu, gitu kan? Lebih baik gila aja daripada kayak itu kasar, itu keras. Jadi lemah lembut tidaklah bertolak belakang dengan tegas. Tegas bukan kasar, bukan keras. Tegas dengan kelemah lembutan, dua hal yang bisa berdamping. Bagaimana sikap istri bila suami tidak bisa menjadi pembina bagi istrinya? Sabar. Yang pertama, jangan langsung cari jalan pintas ganti. Pertama, sabar. Kedua, yuk ajak mengaji. Kalau ada pengajian-pengajian, ajak suaminya untuk mengaji bersama dirinya. Bila perlu, adakan acara bersama, memutar kaset, CD, atau membuka YouTube di internet. Kemudian cari materi apa yang ingin kita dengar. Tinggal tulis saja nanti keluar. Materinya apa, urusannya siapa, yuk nonton bersama. Sehingga ada penambahan bagi suami ataupun bagi istri, sehingga lambat laun si suami bisa menjalankan fungsinya sebagai pembina bagi istri. Bagaimana menghujat kepada orang tentang emansipasi wanita? Apakah Islam melarang persamaan derajat wanita dan laki-laki? Pertama, Al-Quran hadis akal realita semuanya menunjukkan laki dan wanita itu tidak sama. Ketidaksamaan ini tidak boleh dipaksa-paksakan untuk disederajatkan. Sama kalau wanita ingin sederajat dengan laki-laki, berusaha untuk tidak haid, untuk tidak hamil, tidak melahirkan, tidak nifas. Apa bisa? Tidak bisa. Kodratnya seperti itu. Kedua, Allah SWT telah menetapkan beberapa aturan untuk wanita demi menjaga kesucian, kehormatan, dan kemuliaan wanita tersebut, bukan dalam rangka mengekang kebebasannya. Allah menyuruh wanita menutup aurat demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Allah menyuruh wanita diam di dalam rumah, tidak keluar, demi memelihara kehormatan kemuliaan. Allah menyuruh wanita kalau pergi harus dengan mahram, demi menjaga keselamatan kehormatan. Bukan mengekang. Wanita ini barang yang luar biasa mahal dan sangat berharga, makanya diperlakukan secara spesial. Coba barang yang harganya mahal seperti rupiah, emas, jam-jam yang mengandung berlian, apakah dijualnya di emper atau di toko? Di toko khusus. Terus disimpannya di mana? Disimpannya di kotak khusus pakai jeruji besi gitu ya. Ada kamera CCTV, dikunci, ada alarm. Kenapa? Karena super mahal. Orang yang melihat, mau meraba, mau memegang, dilihat dulu kayak apa orang. Kalau hanya sekedar iseng akan dikasih. Tapi kalau kelihatan orangnya orang kaya, banyak duit, baru tidak sembarang orang itu. Ya, itu yang harganya mahal, nggak sembarang. Tapi kalau yang harganya murah, dipajang di emper, pisang goreng, bala-bala kekakuan, gitu ya. Terbuka alat segala macam. Setiap yang beli dipegang satu-satu. Oh ini udah dingin. Jadi semua orang boleh memegang, boleh melihat. Itu murah meriah begitu di makam mencer. Karena banyak kuman, banyak akhir. Apakah wanita ini mau diperlakukan seperti pisang goreng di emperan tadi, atau mau diperlakukan seperti berlian tadi? Tentu saja ini diperlakukan seperti berlian. Di sanalah kehormatan, kemuliaan seorang wanita, harga diri dan ketinggian derajat seorang wanita. Oleh karena itu coba pertanyakan, apa yang dikejar, diinginkan dari emansipasi? Apakah kehormatan atau kemuliaan? Enggak. Dengan emansipasi dia terjerumus ke dalam hina. Dia merubah dirinya yang tadinya berlian menjadi pisang goreng yang dipegang oleh setiap orang yang menginginkannya, walaupun tidak untuk membelinya. Dipijit-pijit dahaku apa dulu gitu kan. Kadang-kadang buat sopan, oh boleh dijilat, ait jadi ya apa-apa seperti itu yang murah meriah. Jadi seperti itulah Islam memperlakukan kaum wanita dalam rangka untuk menjaga, memelihara kehormatannya dan kemuliaannya, bukan untuk mengekangnya. Mengurus keluarga itu apakah dengan mendelegasikan urusan rumah tangga pada pembantu masih dapat pahala? Atau seperti catering untuk yang enggak masak, yang penting urusan rumah tangga atau dan baik dan suaminya berapa? Jadi Tadi dijelaskan kalau seorang wanita mengurus pekerjaan rumah, nyuci, ngepel semua sendiri, itu ladang jihad. Pahala didapat, dosa juga banyak pun. Sekarang bagaimana kalau punya pembantu? Ini pernah diminta oleh Aisyah, oleh Fatimah, putri Rasulullah SAW, setelah beliau memiliki anak kembar Hasan dan Husain. Dia kerepotan mengerjakan urusan rumah tangga, melayani suami, mengurus anak-anak, memasak dan seterusnya. Karena zaman dahulu, kalau masak prosesnya lama, gandumnya harus digiling. Dan itu butuh tenaga dan waktu. Setelah digiling lembut, di air. Setelah itu diaduk, baru dimasak. Beda dengan zaman sekarang, tinggal masuk microwave atau di nasi, tinggal beras, tinggal masukkan magic jet. Tidur kita aja, begitu bangun itu udah mati. Enak kalau sekarang. Ya, sehat itu masih ingin kembali. Dulu Fatimah kerepotan yang datang kepada Rasul SAW meminta kembali. Kata Rasul SAW, mau gak? Aku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat yang lebih baik daripada seorang pembantu. Dengan kalimat itu, Allah akan berikan kekuatan kepada kalian. Lalu menyetujui mal. Lalu Nabi SAW menyatakan, apabila kamu sudah naik ke tempat tidurmu, maka bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, maka Allah SWT akan memberikan kekuatan. Lalu diamalkan, dan setelah itu Fatimah tidak lagi mengeluh dengan pekerjaan. Dan ini adalah iman menyampai menjelaskan dalam kitab Al-Wabi Sayyid, dijelaskan zikir yang sesuai dengan sunnah bisa memberikan kekuatan secara fisik kepada para pelaku. Contohnya hadis ini juga kedua dalam surah Al-Anfal ayat ke-46, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh di medan perang, tegaklah dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian menang. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya berzikir tidak memiliki pengaruh terhadap kekuatan mujahidin, maka tidaklah Allah akan menyuruh para mujahid untuk berzikir, padahal jihad adalah saat yang paling sibuk. Lisan sibuk, mata, tangan, kaki, badan, semuanya sibuk. Sesibuk itu tetap diperintah untuk berzikir. Dan ini menunjukkan zikir memberi pengaruh kekuatan kepada badan. Itulah yang dilakukan oleh Pak. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita lihat mana yang lebih masalah. Kalau tidak punya pembantu, istri kerepotan, bisa menangani seluruh pekerjaan, tapi ada mudharat yang timbul, yaitu kelelahan. Akibat kelelahannya, dia tidak lagi mampu melayani suaminya ketika suami menginginkan. Apa akibatnya? Akibatnya lama-lama hubungan dengan suami hamba, kurang lagi harmonis, kurang lagi mesra, dan ini bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Dan itu mudharatnya besar. Lalu dalam rangka menghindarkan hal itu, kita mencari pembantu. Apa akibatnya? Akibatnya dengan adanya pembantu, istri masih tetap bisa tampil maksimal di hadapan suami. Bisa berdandan, bisa mandi, bisa full tersenyum, dan bisa melayani seluruh kebutuhan suami, anak-anak terurus, pakaiannya, pelajarannya terbimbing, menjadi anak-anak yang ber urusan rumah tangga beres, walaupun harus keluar uang sekian ratus ribu per bulan, ternyata itu lebih masalah. Maka apabila memiliki pembantu ternyata lebih maslahat dibanding tidak. Kalau tidak memiliki pembantu karena istri capek, begitu suaminya pulang istrinya belum mandi, terus karena capek roman wajahnya cemberut, manyun gitu ya, tidak bisa melayani suami dengan baik, akhirnya timbul permasalahan pertengkaran dengan suami dan seterusnya, dan itu mawar. Oleh karena itu, mana yang lebih maslahat? Kalau ternyata tidak memiliki pembantu, terancam madarat yang besar, dan punya pembantu jauh lebih maslahat, maka daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Kita tidak punya pembantu ingin meraih maslahat dalam bentuk pahala dan pengguguran dosa. Tapi tanpa pembantu ada hal lain yang terancam, yaitu hubungan dengan suami. Kenyamanan hubungan mereka terganggu karena hal itu, dan itu mudharat yang lebih besar kalau punya pembantu. Maka kalau kondisinya seperti itu tidak apa. Lebih baik lagi kalau kita bisa menghandle seluruhnya, tanpa pembantu kita bisa menghandle semuanya, dan suami tetap bisa terlayani dengan baik, anak-anak terperhatikan dan terurus, maka itu yang jauh lebih baik. Mana yang lebih utama, mengurus rumah tangga atau menuntut ilmu syar'i? Dua hal itu tidak perlu dibenturkan, karena ada waktunya masing-masing, ada momennya masing-masing. Apakah menuntut ilmu syar'i itu setiap hari selama 6 jam sehari? Kan tidak ya. Mungkin seminggu sekali. Itu juga cuma sejam atau dua jam. Oleh karena itu, kedua-duanya bisa dilakukan tanpa harus saling dibenturkan. Urus rumah tangga tetap, gitu ya. Nah, ketika ada jadwal ngaji, diantisipasi sebelumnya. Kalau ngajinya umpamanya jam 8 atau jam 9, maka sebelum subuh kita bangun, kita beres-beres semuanya. Jadi pas saat ngaji semuanya sudah beres. Jadi tidak ada satupun kewajiban yang terabaikan. Jadi dua kewajiban ini tidak harus begitu. Ya, cukup sampai di sini saja. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali malam hari untuk melanjutkan kajian kita.